Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pertama أنا أجبكم جزاكم الله خيرا atas majal yang antum berikan kepada kami untuk menyampaikan satu atau dua ayat. Karena sepantasnya tidak sepantasnya kami yang mengisi di tempat ini. Kami melihat daripada kadar pengetahuan kami dibandingkan saudara-saudara kami yang mana mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu mereka dan memberikan barokah terhadap apa yang telah mereka ketahui. Sebelumnya, kami menyampaikan satu dua ayat, kami mengingatkan bahwasanya yang memberikan semangat bagi kami untuk menyampaikan perkara tersebut adalah kami mengingat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balligh anni walau ayah." Sampaikanlah walau satu ayat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang mungkin yang bisa saya kami sampaikan pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkati, yaitu satu hadis yang ada di dalam Arba'in An-Nawawi, yaitu dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi hadis Ar-Rabi' Al-Ashrun, pada hadis yang 24, أن أبي ذر الغفار رضي الله عنه داري أبي ذر الغفار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل داري النبي صلى الله عليه وسلم terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya عز وجل أنه قال bahwasanya dia berkata, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. كتب الله سبحانه وتعالى بدلم حديث قدسيني من يلوك بدا همبانيا وهل همباكو سسن دنيا أكم حرمت تظلما أتصبريكو وجعلته بينكم محرما فَلَا تَظَلَمُوا. Dan aku jadikan perkara keharaman tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Saling menzalimi. Kezaliman di sini, Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala membagi kezaliman tersebut. Ada yang menzalim, kezaliman antara hamba dengan Rabbnya, dan ada kezaliman antara hamba dengan hamba, dan ada kezaliman antara hamba dengan dirinya sendiri. Dan di sana Syekhul Yahya hafizahullah taala juga menyebutkan bahwasanya ketiga kezaliman ini kembali kepada yang ketiga, yaitu kezaliman kepada diri sendiri. Dia melakukan kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ini kembali kepada dirinya sendiri. Dan begitu pula yang kedua, kezaliman antara hamba dengan hamba. Itu sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri. Itulah di antara pembagian kezaliman yang disebutkan oleh Syekhuna Yahya Ahlullah ta'ala di dalam syarahnya. Yani Syekhuna Yahya Ahlullah ta'ala memiliki syarah Arba'in Nawawi yang ringkas. Kemudian berikutnya, lanjutan hadis ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya, wahai hambaku, sesungguhnya kalian pada dasarnya adalah orang yang tidak memiliki petunjuk, sesat. Kata Allah selanjutnya, kecuali yang aku berikan hidayah, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepada aku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Jadi kita sebagai seorang hamba, jangan merasa sombong dengan apa yang ada kita di atasnya. Karena itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, kepada seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Jadi semestinya bagi seorang hamba yang bersyukur, hendaklah menjaga daripada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari hidayah taufik untuk mengenal sunnah yang awalnya kita adalah sesat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah kepada Islam, kemudian setelah kita mengenal Islam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang mana mengenalkan kita daripada sunnah. Dan begitu banyak orang yang telah mengenal sunnah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita sebagai penuntut ilmu. Kemudian di antara banyaknya penuntut ilmu, Allah pilih lagi di antara orang-orang yang Allah cintai untuk cinta kepada ilmu, kemudian bersemangat kepada ilmu. Karena banyak orang yang menuntut ilmu, belum tentu dia bersemangat di dalam menuntut ilmu. Mungkin ada sekali sepekan, ada dua kali sepekan, ada tiap harinya. Dan itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata dari kekuatan kita. Bukan semata-mata dari kemampuan kita untuk mendatangi suatu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam kitab Syekhuna Yahya Ahlullah ta'ala menyebutkan bahwasanya, kalau Allah bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita tidak bisa melaksanakan puasa. Puasa, orang yang melaksanakan puasa itu adalah hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana juga disebutkan bahwasanya, kalau Allah karena bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa melakukan salat lima waktu. Karena itu berat, salat lima waktu pada waktu yang tepat. Kita melihat di zaman ini banyak orang yang mana mereka bergelimpangan mencari dunia walah salat. Mereka tidak perhatikan. Mereka lebih cenderung mengurus perdagangan mereka sampai melalaikan salat. Ada yang mereka sudah mau maghrib baru salat asar. Ada sudah mau asar, baru sholat duhur. Jadi bersyukur bagi orang yang masih bisa menjaga daripada sholat lima waktu pada tepat pada waktunya. Karena itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Kemudian, kalaulah bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya seseorang tidak bisa istimrar di dalam menuntut ilmu. Karena itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati seorang hamba untuk senantiasa tunduk datang menuntut ilmu. Mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang memiliki harta kelebihan, kelebihan harta, dia tidak bisa menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan hartanya bisa jadi dengan riya. Kalaulah dia menginfakkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik terhadap seorang hamba. Jadi segala sesuatu aktivitas kita di muka dunia ini, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa membaca Al-Qur'an, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berhaji, kita tidak bisa melakukan haji kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang orang yang memiliki harta, mereka belum haji-haji. Karena tidak ada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang hamba, janganlah sombong dengan apa yang dia miliki di sisinya. Karena perkara yang dia miliki bisa menghancurkan dirinya sendiri kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Jadi kita butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah tersebut. Banyak dari saudara-saudara kita sudah berulang kali dinasihati, akan tetapi hidayah belum sampai kepadanya. Mungkin dikarenakan kemaksiatan, kesombongan, meremehkan manusia, menolak al-haq, dan itu juga termasuk daripada penghalang-penghalang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Kama qala syekhuna Muhammad ibn Mani rahimahullah taala, yang disampaikan kepada kami dari saudara kita Abu Abdullah Hasan hafizahullah taala, bahwa sana sya'nul salafi yaqbal nasiha, bahwasanya keadaan seorang ahli sunnah menerima nasihat. Tatkala ada nasihat, langsung dia menerima. Kalau itu datangnya dari Al-Quran dan sunnah dan pemahaman salafus salih. Jadi kalau ditolak, maka itu termasuk daripada penghalang-penghalang taufik dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Senantiasa kita syukuri sedikit banyaknya. Senantiasa kita syukuri dari sisi harta, dari sisi ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menambah apa yang kita syukuri, walau itu sedikit. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastata'imuni at'imkum. Jadi wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, sesungguhnya pada dasarnya kalian adalah lapar, kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepada aku, kata Allah. Jadi pada dasarnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu lapar, tidak makan, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan makan. Maka apa kata Allah? Maka mintalah kepada aku makan, niscaya aku akan berikan kepadamu makan. Jadi sampai makanan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meminta kepadanya sampai makanan. Bagaimana kalau dengan perkara agama? Ini makanan, perkara mudah. Yang lebih utamakan lagi meminta hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perkara akhirat kita, selamat atau tidaknya. Ini sampai makanan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sandarkan kepada kekuatan kita, harta kita. Orang yang memiliki harta, kalau ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala berikan dia, maka niscaya dia tidak bisa makan. Orang orang yang banyak hartanya belum tentu dia bisa makan. Bagaimana misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit kepada tenggorokannya, tidak bisa masuk makanan sedikit pun. Dan ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan, biar banyak makan di depan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, kemampuan untuk memakan perkara tersebut, memakan makanan tersebut, niscaya tidak bisa kita masukkan di dalam mulut kita. Jadi semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan tangan kita, kemudian memasukkan ke mulut kita. Mudah bagi Allah kalau Allah membuat tangan ini tidak bisa bergoyang, mulut tidak bisa berkunyah. Dan seperti itu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, biar harta perkara makanan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan hadis ini, ya ibadu kullukum arin illa man tasawtuhu fastaksuni aksikum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, wahai hambaku, sesungguhnya kalian pada dasarnya itu adalah telanjang, kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepada aku, kata Allah. Niscaya aku akan berikan pakaian terhadap kalian. Jadi bagi seorang hamba, jangan sombong dengan pakaian yang indah, pakaian yang mahal. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jerih payah kita semata. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan, dilahirkan di dunia tanpa sehelai benang yang ada di badannya. Kita menyaksikan anak bayi yang baru lahir, tidak ada sehelai benang pun di badannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikannya rezeki, datanglah pakaian. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari harta kita. Harta pun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan dipertanggungjawabkan. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau infakkan, ini akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai pakaian yang kita pakai itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang hamba itu adalah miskin, tidak memiliki apa-apa. Makanan Allah yang kasih, pakaian Allah yang kasih, hidayah Allah yang kasih. Jadi jangan merasa sombong hidup di muka bumi ini. Apa yang diandalkan kalau kita tidak mau menerima nasihat? Apa yang kita andalkan? Semua pemberian Allah, semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah pemberian dari Allah, pakaian pemberian dari Allah, makanan yang kau makan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bisa sombongkan hidup di muka bumi ini? Pengikut yang banyak itu bisa menolongmu di akhirat. Na'udzubillah, tidak sanggup. Pengikut yang banyak tidak bisa di yaumul qiyamah nanti nafsi-nafsi, diriku-diriku masing-masing sibuk dengan mengurus diri-diri mereka. Jadi kalau kita mempertahankan sesuatu dikarenakan banyaknya madu kita, itu salah. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan kita di hari kiamat di sisi Allah. Tidak ada penolong di sana kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Si fulan tidak bisa menolong engkau, walau di dunia engkau bantu dia, tidak bisa. Kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam, kecuali Aku berikan ampunan, dan Saya adalah Maha Pemberi Ampun, dan Saya mengampuni semua kesalahan. Maka mintalah ampun kepada-Ku. Jadi apalagi yang mau disombongkan oleh manusia? Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang hamba telah melakukan perkara kesalahan siang dan malamnya. dan Allah membukakan pintu tobat yang luas. Kemudian Allah juga memberikan barang siapa yang bertobat kepada aku, niscaya aku akan mengampuni tobat kesalahanmu. Jadi apa? Apa yang kita mempertahankan? Kalau kita sudah salah, maka kesombongan apa lagi yang bisa kita pegang? Apa yang kita bisa pegang? Kata Syekhuna Yahya radhiyallahu ta'ala, al-haq aqwa minar rijal. Kebenaran itu lebih kuat daripada seorang manusia yang kuat. Jadi kebenaran tidak bisa dilawan. Kebenaran tidak bisa dilawan. Sekuat apapun engkau, niscaya engkau akan terguling di atas apa yang engkau pertahankan. Jadi kesalahan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang kita sombongkan? Kesalahan, kita senantiasa melakukan kesalahan siang dan malam. Okeylah, bagi seorang hamba dia meniti dirinya bahwasanya hari ini saya mengatakan, misalnya hari ini saya tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak, ini salah. Apakah engkau tahu kesalahan yang tersembunyi, dosa yang tersembunyi? Mungkin yang nampak engkau bisa deteksi, tetapi dosa yang ada di dalam dadamu tidak bisa engkau deteksi. Maka dengan ini, hikmah daripada ini, dengan seorang hamba sering melakukan kesalahan, sering lupa, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu yang namanya termasuk ibadah, yaitu taubat. Ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang maknanya bahwasanya kalaulah kalian, kata Rasulullah, tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan kalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan hamba-hamba yang melakukan kesalahan kemudian dia bertobat. Jadi bagaimana hikmah daripada Allah menciptakan kita di muka bumi ini, kemudian kita diberikan sering melakukan kesalahan. Jadi pada asalnya manusia sering melakukan kesalahan siang dan malamnya. Jadi yang terbaik adalah bagaimana kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat, maka kita mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Jadi wahai hamba-Ku, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan sesuatu yang bisa mendororkanku, yang bisa membahayakanku, kata Allah. Dan engkau tidak bisa memberikan aku sesuatu perkara yang bisa memberikan manfaat kepadaku. Jadi seorang hamba tidak bisa memberikan doror bahaya kepada Allah dan tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi idzan law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, sesungguhnya law anna awwalakum, kalau seandainya manusia yang pertama dari kalangan manusia dan jin yang pertama itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai manusia yang terakhir atau jin yang terakhir, semuanya semuanya bertakwa. Jadi manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir di zaman ini bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, semuanya taat, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Maka niscaya kekuatan kerajaan Allah, kekuatan Allah tidak bisa berkurang. Jadi tetap sempurna. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asdari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqsa dhalika min mulki syai'a. Dan begitu pula sebaliknya. Kalaulah manusia yang pertama, jin yang pertama, sampai manusia yang terakhir dan jin yang terakhir, itu semuanya bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang taat, niscaya tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada seorang hamba. Mau engkau beribadah, mau kau tidak beribadah, mau engkau bertakwa, mau engkau bermaksiat, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian. Jadi kalau engkau tetap seperti itu, tidak mau menerima nasihat, maka itu kembali kepada dirimu. Tidak ada pengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruh sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau mau bermaksiat di atas kemaksiatan, maka itu akan kembali kepada dirimu. Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi mau dipertahankan kepada oleh seorang hamba. Hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang miskin. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Wahai hambaku, kalaulah manusia yang pertama dari kalangan manusia yang pertama dan jin yang pertama sampai yang terakhir itu berdiri di satu bukit, kemudian meminta kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan memberikan setiap orangnya itu kebutuhan mereka, dan tidak berkurang apa-apa yang ada di sisiku, melainkan berkurangnya seperti jarum yang dicelupkan di lautan, kemudian diangkat. Jadi kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepadanya. Karena apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang, kecuali permisalan jarum yang dicelupkan di tengah lautan kemudian diangkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan harta, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan dada. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilapangkan dada kita. Jadi semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi orang-orang yang bertakwa, jelas janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar di sini umum. Jalan keluar yang kita hadapi, apapun itu di tengah keluarga kita, masyarakat kita, di teman-teman kita, di masyarakat, di pemerintahan, kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum ahsiha lakum thumma wafiyakum iyaha. Sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian yang mana akan dihitung untuk kalian, kemudian akan diberikan kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Dan barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Dan barang siapa mendapatkan selain daripada kebaikan, maka janganlah dia menyalahkan siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi semua kembali kepada diri seseorang. Jadi ketaatannya kita, kemaksiatannya kita, itu kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada Allah. Dan tidak ada pengaruh sedikit pun di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian berikan rezeki kepada kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi syariat kepada kita. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi semuanya Subhanahu wa taala yang memberikan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dari harta kita, mobil kita, motor kita, uang kita yang miliaran. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Mungkin dengan markis yang mewah atau madu yang banyak, itu semua tidak bisa menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan hafalan yang kita miliki, mungkin itu tidak bisa kita andalkan. Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dijaga sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya hafalan, banyaknya ilmu yang kita miliki adalah termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang hamba menyalurkan ilmu tersebut, karena itu akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula bagi orang yang tidak memiliki ilmu kecuali sedikit, itu adalah ujian juga bagi dia, apakah dia bersabar dengan ilmu tersebut, apakah dia bersabar mengamalkan ilmu yang sedikit tersebut. Kalau dia tidak bersabar yang sedikit, bagaimana kalau kita yang berikan yang banyak? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar seseorang hamba sesuai dengan kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi masing-masing memiliki kadar-kadar yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengukuhkan kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf, karena ini adalah termasuk harta yang besar di sisi kita, karena ini adalah jalan menuju surga. Begitu banyak saudara-saudara kita yang mana mereka ada yang terfitnah roja, ada yang terfitnah kalau di Makassar adalah Wahda, Wahda Islamiyah. Semoga Allah menghancurkannya. Dan lain sebagainya. Ada yang Syiah. Na'udzubillah. Lebih banyak kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita merasa aman dengan keseharian kita. Saya di sini misalnya bersama teman-teman, yang kita sombong dengan itu, terus minta kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin, senantiasa menjaga agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan karena di zaman kita ada lebih jelek daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kita miskin ataupun kaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Nabi bihadza qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.